Bapak Ibu sekalian, saya mengajak setiap kita untuk boleh berdiam diri sejenak dan sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita, mungkin masih ada pergumulan, hal-hal yang mengganggu di dalam pikiran kita. Tetapi pagi hari ini kita sungguh mau, sungguh berkonsentrasi, mendengarkan isi hati Tuhan dan sungguh hadir di tempat ini, hati dan pikiran kita terfokus kepada firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami menenangkan hati kami dan kami rindu mendengar suara Tuhan. Karena dengan suara Tuhan itulah kami bisa hidup. Kami bisa menjalani dan kami tahu mana yang baik, mana yang benar, bahkan mana yang berkenan kepada Tuhan. Tolonglah setiap kami ya Tuhan. Kami rindu setiap kali kami membaca kebenaran firman Tuhan. Dari setiap kata dan setiap kalimat yang kami baca, kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada setiap kami, pribadi demi pribadi. Sehingga sungguh kami menjadi orang yang baru, menjadi orang yang tidak sama lagi setelah kami membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami yang lemah dan terbatas ini ya Tuhan. Baik hamba-Mu yang akan berbicara ataupun setiap kami yang akan mendengarkan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran tetap menjaga hati kita di dalam Kristus Yesus. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang mungkin kita tidak mengerti, tetapi biarlah damai sejahtera itu tetap melimpah dalam kehidupan kita. Pagi hari ini mari kita merenungkan satu tema, Bapak-Ibu sekalian, kepentingan pribadi versus kepentingan bersama. Kita buka Bilangan pasal yang ke-32, kitab Bilangan pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-24. Bilangan pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-24. Kita baca secara bergantian. Bapak Ibu sekalian yang berulang tahun pada bulan Januari sampai bulan Juni, baca ayat yang pertama. Lalu Bapak Ibu sekalian yang berulang tahun pada bulan Juli sampai bulan Desember, baca ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-24. Yang berulang tahun bulan pertama sampai bulan yang ke-6, baca ayat yang pertama. Yang berulang tahun bulan yang ke-7 sampai bulan yang ke-12, baca ayat yang kedua, demikian seterusnya. Jangan tanya saya ulang tahunnya kapan begitu ya. Bapak Ibu sekalian perlu ingat masing-masing ulang tahunnya bulan apa begitu. Baik, mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Yang berulang tahun bulan pertama sampai bulan yang ke-6, baca ayat yang pertama. Yang berulang tahun bulan ke-7 sampai bulan yang ke-12, baca ayat yang kedua. Demikian seterusnya sampai ayat yang ke-24. Penyerahan daerah sebelah timur Sungai Yordan, kita baca bersama-sama. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad, ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yaeser dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu baik untuk peternakan. Atarot, Dibon, Yaeser, Nimra, Hesibon, Eleale, Sebam, Nebo, dan Beon. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hamba-Mu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang Sungai Yordan. Mengapa kamu hendak membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Mereka berjalan sampai ke lembah Eskol, melihat-lihat negeri itu dan membuat enggan hati orang Israel, sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Bahwasannya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir, yang berumur 20 tahun ke atas, tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel, sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Jika kamu berbalik membelakangi dia, maka kamu akan lebih lama lagi dibiarkannya tinggal di padang gurun, dan kamu akan membawa kemusnahan atas seluruh bangsa ini. Tetapi kami sendiri akan mempersenjatai diri, dan dengan bersegera kami akan berjalan di depan orang Israel, sampai kami membawa mereka ke tempatnya. Sementara itu anak-anak kami akan tinggal dalam kota-kota yang berkubu oleh karena penduduk negeri ini. Sebab kami tidak mau menerima milik pusaka di seberang sungai Yordan sana, dan seterusnya, apabila kami mendapat milik pusaka di seberang sungai Yordan sini, di sebelah timur. Dan setiap orang dari kamu yang telah bersenjata hendak menyeberangi sungai Yordan di hadapan Tuhan, sampai ia menghalau musuh-musuhnya dari hadapannya. Tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berdosa kepada Tuhan, dan kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Sampai demikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan pagi ini. Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara kepentingan pribadi versus kepentingan bersama, maka kita akan melihat ada beberapa hal yang sebenarnya membuat kita menjadi orang yang egois. Sering kita mendengar, egois lu, begitu ya. Atau mungkin kita yang mengatakan kalimat demikian, Bapak Ibu sekalian. Misalnya, mengatakan, dasar kamu egois, begitu ya. Mementingkan diri sendiri, maunya menang sendiri. Dalam konteks masa kini, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang tinggal di Jakarta mengenal satu paham yang tidak tertulis tapi diyakini oleh banyak orang. Apa, Bapak Ibu sekalian? Lulu, gue-gue. Yang penting lu gak ganggu gue gak ganggu lu. Kita hidup damai, sejahtera, begitu kira-kira. Tetapi hal yang lainnya, Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat hari ini, kenapa manusia bisa menjadi manusia yang egois? Ada orang berkata, waktu itu adalah uang. Ada juga orang-orang yang mengatakan bahwa saya harus jadi nomor satu. Saya gak pernah mau jadi nomor dua. Apapun caranya, saya harus jadi nomor satu. Ambisi untuk menjadi nomor satu seringkali meninggikan kepentingan dirinya sendiri dan lagi tidak memperhatikan kepentingan orang lain, apalagi kepentingan bersama. Tapi Bapak Ibu sekalian, sadar atau tidak sadar, memang kita manusia yang egois. Satu kali seorang psikolog pernah menjelaskan, Bapak Ibu sekalian, bahwa ada tiga bagian dari sistem kepribadian manusia yang dapat mempengaruhi tingkah laku manusia itu sendiri. Tiga bagian itu disebut dengan id, super ego, dan id, ego, dan super ego, Bapak Ibu sekalian. Seorang psikolog menjelaskan mengenai hal ini, begitu ya. Tiga hal ini yang disebut dengan it, yang disebut dengan ego, yang disebut dengan super ego, bukan bagian dari otak, tetapi sebuah sistem yang berkembang seiring berjalannya dengan waktu. It, Bapak Ibu sekalian, itu adalah hal yang paling mendasar. Kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, ini ada yang namanya it, ada yang namanya ego, ada yang namanya super ego. Dan it ini adalah hal yang paling mendasar. It itu apa Bapak Ibu sekalian? It itu adalah sebuah dorongan yang ada di dalam diri manusia yang menuntut kepuasan bagi dirinya sendiri. It itu tidak berubah Bapak Ibu sekalian seiring berjalannya waktu atau bertambahnya pengalaman hidup seseorang. It juga tidak dipengaruhi oleh dunia luar dan kadang-kadang tidak masuk akal. Karena yang penting bagi it di dalam diri, di dalam sistem itu Bapak Ibu sekalian adalah kepuasan dalam waktu singkat. Kalau keinginan saya, kesenangan saya terpenuhi, saya puas. It bahkan sampai melihat bahwa orang lain itu tidak penting. Yang penting saya senang, yang penting saya dipuaskan. Kalau saya harus menginjak orang lain supaya senang, saya akan injak orang lain. Kalau saya harus menghancurkan orang lain supaya saya mendapatkan apa yang saya mau, saya akan hancurkan orang lain. Bapak-Ibu sekalian, ini satu sistem yang menurut ilmu psikologi ada di setiap rentang jenjang usia sampai manusia itu meninggal. Karena tidak dipengaruhi dengan bertambahnya usia, tidak dipengaruhi dengan bertambahnya pengalaman hidup, tidak dipengaruhi dengan akal logika, karena dia adanya di mana Bapak-Ibu sekalian? Di alam bawah sadar. Contoh yang paling gampang Bapak-Ibu sekalian, apa Bapak-Ibu sekalian? Waktu masih anak-anak, it itu menguasai dia, sangat-sangat menguasai dia. Seiring bertambahnya usia, mulai ada yang namanya ego berkembang Bapak-Ibu sekalian, lalu ada super ego yang berkembang seiring bertambahnya usia. Tetapi itu tidak berarti menghilangkan yang namanya it. Anak-anak kalau kadang-kadang dia punya sesuatu Bapak Ibu sekalian, coba tanya usia yang 2 tahun atau 3 tahun, boleh enggak bagi sama orang lain? Anak-anak langsung bilang apa? Enggak boleh. Punya saya. Gitu ya. Bahkan kadang-kadang ketika kita bersama dengan anak-anak, mereka minta sesuatu tanpa memandang waktu Bapak Ibu sekalian. Satu kali saya pernah begitu ya, pengalaman pribadi Bapak Ibu sekalian, mama saya cerita begini. Kamu itu ya, kalau waktu masih kecil, minta apa harus waktu itu kamu minta, waktu itu kamu mendapatkan apa yang kamu minta. Itu anak-anak Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, dengan kesadaran seperti ini, bahwa memang kita punya keinginan, kita punya harapan, kita punya kepentingan yang berorientasi pada saya. Tetapi di sisi yang lain Bapak Ibu sekalian, kita harus menyadari bahwa kita tidak hidup sendiri. Kita hidup berkomunitas, komunitas yang paling kecil yang Tuhan percayakan keluarga kita. Ada komunitas gereja, ada komunitas masyarakat, ada komunitas bangsa ini. Lalu bagaimana kita sebagai orang-orang percaya Bapak Ibu sekalian memposisikan diri kita dan mengambil sikap, kita punya yang namanya it kita masing-masing. Kita punya dorongan. Kita pingin kita kepuasan itu kita dapatkan, keinginan itu kita capai. Tetapi masalahnya ada orang-orang di sekitar kita yang juga punya hal yang sama. Itu yang dinamakan Bapak Ibu sekalian kepentingan pribadi melawan kepentingan bersama. Kalau ditanya dengan jujur, dengan sadar, dengan pikiran yang jernih, kepentingan pribadi atau kepentingan bersama yang mesti kita dahulukan? Kita semua akan menjawab kepentingan bersama. Tapi dalam realitanya Bapak Ibu sekalian, kita harus mengakui dan kita harus memohon pengampunan karena kita masih seringkali mementingkan kepentingan pribadi kita di hadapan orang lain, bahkan di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa belajar Bapak Ibu sekalian, ketika kita sadar bahwa kepentingan bersama itu lebih penting daripada kepentingan pribadi, kita bisa melihat dari bagian firman Tuhan yang kita baca tadi Bapak Ibu sekalian. Kita belajar dari Bani Gad dan Bani Ruben, serta Musa dalam menyikapi apa yang diceritakan dalam Bilangan pasal yang ke-32. Latar belakangnya Bapak Ibu sekalian adalah ketika Bani Gad dan Bani Ruben memiliki ternak yang banyak. Bahkan Alkitab dalam ayat yang pertama dikatakan bahkan sangat banyak sekali. Seorang penafsir mengatakan dari semua suku yang Israel ada, 12 suku Bapak Ibu sekalian, ternak Bani Gad dan ternak Bani Rubenlah yang paling banyak. Dan ketika mereka melewati tanah Gilead, Bapak Ibu sekalian, dan juga tanah Yaeser, begitu ya, dikatakan bahwa kedua tanah itu baik untuk peternakan. Kenapa dikatakan baik untuk peternakan, Bapak Ibu sekalian? Ini gambaran tanah Gilead, begitu ya. Akhirnya ini yang disebut dengan tanah Gilead, Bapak Ibu sekalian, ini orang Gad dan ini orang Ruben, akhirnya di sini, Bapak Ibu sekalian. Alasan pertama kenapa tanah ini baik untuk peternakan adalah karena ada banyak sungai. Ini jelas sungai Yordan yang hendak diseberangi oleh orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Tetapi di tanah Gilead ini juga ada dua sungai yang lain. Sungai Yabok yang pertama, Bapak Ibu sekalian, lalu sungai Arnon. Ternak butuh minum yang banyak, Bapak Ibu sekalian. Jelas, ternak butuh minum yang banyak, butuh air yang banyak. Selain itu tanah Gilead subur, Bapak Ibu sekalian. Ini daerah yang sangat subur sekali. Bukan hanya subur, tetapi di dari beberapa bagian tanah Gilead ada pegunungan, Bapak Ibu sekalian. Kira-kira mungkin dari sekitar sini ada pegunungan, Bapak Ibu sekalian. Pegunungan itu dalam buku yang saya baca sepertinya berfungsi seperti pagar bagi ternak-ternak orang-orang Gilead, orang-orang Ruben dan juga orang-orang Bani Gad. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika mereka melihat tanah Gilead ini, ayat yang kelima dikatakan demikian. Mereka berkata kepada Musa, Eleazar dan juga para pemimpin Israel, jika kami mendapat kasihmu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. Kita melihat dalam bagian ini Bapak Ibu San, Bani Gad dan Bani Ruben punya keinginan. Mereka punya kepentingan atas tanah Gilead. Mereka melihat tanah itu baik, tanah itu cocok buat peternakan mereka. Mereka merasa ini baik buat kami. Tetapi kalau kita melihat dalam gambaran yang lebih besar, Bapak Ibu sekalian, memang orang Israel pada waktu itu hendak menyeberangi sungai Yordan, masuk ke tanah perjanjian. Kalau Bani Gad dan Bani Ruben tetap tinggal di tanah itu, Bapak Ibu sekalian, Musa berkata dengan jelas, kamu bisa membuat enggan hati saudara-saudaramu menyeberangi sungai Yordan lalu masuk ke tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu bagaimana sikap kedua suku ini? Bapak Ibu sekalian, sikap yang pertama yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini adalah ketika Bani Gad dan Bani Ruben memiliki rasa kesatuan yang kuat. Sebagai satu bangsa, sebagai satu suku, sebagai satu umat Allah. Meskipun mereka terdiri dari 12 suku yang berbeda, meskipun mereka punya kepentingan yang berbeda, tetapi ikatan sebagai satu kesatuan itu mendorong Bani Gad dan Bani Ruben untuk tetap melihat bahwa ada kepentingan bersama yang lebih luas yang mesti mereka perjuangkan bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, dikatakan dalam bagian ayat yang ke-16 sampai yang ke-17a. Kami hendak mendirikan kandang-kandang kambing domba kami di sini untuk ternak kami dan kota-kota untuk anak-anak kami. Tetapi kami sendiri akan mempersenjatai diri dan dengan bersegera kami akan berjalan di depan orang Israel sampai kami membawa mereka ke tempatnya. Bapak Ibu sekalian, mereka punya keinginan, mereka melihat satu hal yang baik buat diri mereka sendiri. Tetapi mata mereka tidak tertutup, hati mereka tidak tertutup, pikiran mereka masih bisa melihat kepentingan bersama bahwa ada suku-suku lain yang belum mendapatkan bagiannya. Bapak Ibu sekalian, kata-kata sampai kami membawa mereka ke tempatnya, sebuah ungkapan dari Bani Gad dan Bani Ruben yang menunjukkan bahwa mereka melihat kepentingan orang lain itu dengan jelas. Bukan hanya mereka melihat kepentingan orang lain dengan jelas, mereka berkomitmen untuk mengupayakan kepentingan bersama itu bisa tercapai. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita harus mengakui bahwa ketika kita punya keinginan, ketika kita punya satu hal yang membuat kita merasa bahagia, merasa puas, merasa senang, kadang-kadang kita gak bisa melihat kepentingan orang lain. Yang penting saya senang. Orang lain, urusan orang lain. Yang penting saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Orang lain, silahkan pikir sendiri bagaimana caranya. Sebuah kalimat yang pernah saya baca, Bapak Ibu sekalian, saya terjemahkan secara bebas saja begitu, Bapak Ibu sekalian. Ego itu sama seperti debu di dalam mata kita. Tanpa membersihkan debu itu, kita tidak bisa melihat semuanya dengan jelas. Jadi, bersihkan ego kita dan melihatlah dunia sekitar kita. Jangan sampai kepentingan itu, jangan sampai keinginan, kesenangan itu menutup mata kita. Sehingga kita melupakan bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang juga perlu kita perjuangkan kepentingan mereka. Bapak Ibu sekalian, satu perempuan di China begitu ya, menjadi perbincangan banyak orang, Bapak Ibu sekalian. Kenapa perempuan ini bisa menjadi perbincangan banyak orang, Bapak Ibu sekalian? Berita di internet yang saya baca tanggal 23 Juni yang lalu begitu menceritakan kisah perempuan di China ini. Ceritanya, Bapak Ibu sekalian, seorang perempuan di China ini punya suami. Dan sejak tahun 2002, suaminya itu menjadi lumpuh akibat kecelakaan di pertambangan. Ini foto suaminya yang saya dapat di berita itu begitu, Bapak Ibu sekalian. Suaminya lumpuh total karena dia mengalami kecelakaan pada waktu dia kerja di pertambangan begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang lain, tetangga-tetangganya berpendapat pasti perempuan ini menceraikan suaminya. Karena suaminya enggak bisa ngapa-ngapain, Bapak Ibu sekalian. Bahkan untuk beranjak dari tempat tidurnya pun dia tidak bisa. Tetangga-tetangganya bilang, ah pasti ini perempuan serahin orang ini, begitu ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, bukan hal itu yang terjadi. Justru perempuan ini merawat suaminya dengan penuh kasih. Yang lebih menarik lagi, Bapak Ibu sekalian, justru sang suami yang meminta bercerai dari perempuan ini. Tetangga-tetangganya mengira bahwa perempuan ini, istrinya yang akan menceraikan suaminya. Tetapi sebaliknya yang terjadi, istrinya merawat suaminya dengan penuh kasih, justru suaminya yang meminta istrinya untuk bercerai. Suaminya berkata demikian, jika kamu tidak bercerai dengan aku, maka kamu hanya akan bersamaku sampai akhir seperti ini. Lalu Bapak Ibu sekalian, yang terjadi adalah mereka berdua bercerai. Suami istri ini bercerai atas permintaan suaminya. Suaminya bukan hanya meminta dia bercerai, tetapi meminta dia untuk menikah lagi dengan orang lain. Dan betul, Bapak Ibu sekalian, suami yang istri yang sudah diceraikan tadi menikah lagi dengan orang lain, laki-laki yang lain. Yang menurut berita ini adalah teman dari suaminya. Yang menarik dari kisah ini, Bapak Ibu sekalian, setelah keduanya bercerai, istri itu tidak meninggalkan suaminya yang lumpuh. Bahkan suami yang baru ikut merawat suami yang lama. Ini suami yang lama, Bapak Ibu sekalian. Ini istrinya. Dan ini suami yang baru setelah suami ini meminta bercerai dengan perempuan ini. Bahkan mereka punya anak, suami yang baru dengan istri yang mantan istri tadi, Bapak Ibu sekalian. Bahkan suami yang baru ikut menolong merawat suami yang lama. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian jadi istri yang diceraikan suami tadi, kembali gak ke suami yang lama yang menceraikan ibu-ibu? Mau gak merawat suamimu yang memintamu bercerai? Yang kedua, kalau bapak-bapak jadi suami yang baru dari istri yang tadi, mau gak ikut merawat mantan suami istrimu yang lumpuh, yang gak bisa ngapa-ngapain, yang bisanya hanya terbaring, yang kemana-mana harus dibantu, ditolong, Lalu dalam berita itu ditanya begitu ya, diwawancarai istrinya, kenapa sih ibu kok masih mau, sudah diceraikan, sudah diminta menikah lagi, ya kenapa gak tinggalin aja membangun rumah tangga yang baru, keluarga yang harmonis dengan suami yang lebih sehat, bahkan sekarang sudah punya anak, tetapi ngapain masih repot-repot ngurusin mantan suamimu yang lumpuh, yang gak bisa ngapa-ngapain tadi. Istri itu menjawab demikian, Bapak Ibu sekalian. Sampai hari ini, ikatan cinta itu masih ada di dalam hati saya. Saya melihat bukan hanya dengan hati saya, tapi saya melihat sungguh-sungguh dengan rasa kasih saya kepada mantan suami saya. Dia mengatakan ikatan kesatuan yang pernah mereka alami sebagai suami istri sebelum kecelakaan itu terjadi masih melekat erat di dalam hati dan pikirannya. Ketika suami baru diwawancarai, kenapa Bapak mau repot-repot ngurusin mantan suami istrimu yang lumpuh? Dia berkata begini, saya hanya melihat bahwa orang ini perlu ditolong. Kalau saya mau memikirkan diri saya sendiri, saya sudah pasti akan meninggalkan orang ini dan membangun keluarga yang bahagia dengan istri saya. Tapi saya tidak hanya melihat kepentingan saya, tapi saya melihat betapa besarnya cinta istri saya kepada mantan suaminya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya kesenangan, kita punya kepentingan, kita punya hal-hal yang membuat kita berpuas hati, dan kita berhasil mencapainya, Bapak Ibu sekalian ingat ada orang-orang di sekitar kita yang melihat bahwa kita menjadi orang-orang yang egois kalau kita tidak pernah memikirkan kepentingan mereka. Satu kalimat yang lain Bapak Ibu sekalian, ketika ego itu hilang, batasan itu hilang, kita menjadi orang-orang yang baik, yang cantik, yang indah, yang tidak terbatas. Yang sering kali membatasi kita untuk melihat kepentingan orang lain itu memang hanyalah ego kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau ego kita hilang, kalau ego kita tekan, kalau ego kita buang dari diri kita, mata kita bisa melihat dengan jelas betapa banyaknya kepentingan orang-orang lain yang perlu kita perjuangkan bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, Filipi pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai yang keempat berkata demikian. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu sekalian, apakah hari ini mata kita tertutup dan hanya berfokus kepada diri kita? Apakah yang sedang kita upayakan dengan sekuat tenaga, dengan segenap daya upaya kita hanyalah untuk menyenangkan diri kita sendiri? Yang penting uang saya makin banyak. Yang penting saya bahagia. Yang penting saya makan enak. Yang penting saya tinggal di rumah yang nyaman. Yang penting saya, dan saya. Orang lain urusan mereka sendiri. Kita perlu membersihkan mata kita, Bapak Ibu sekalian, dan lebih perlu membersihkan hati kita dari ego yang selama ini kita miliki, dan kita belajar melihat ada banyak kepentingan orang lain di luar sana yang sama-sama perlu kita perjuangkan. Karena pada dasarnya kita tidak bisa hidup sendirian. Kita butuh orang lain. Kita makhluk yang sosial. Kita perlu orang lain untuk bersama-sama dalam menjalani kehidupan ini. Hal yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau melihat kepentingan orang lain, kalau kita mau berusaha berjuang, mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan bersama, konsekuensinya adalah Bapak Ibu sekalian, kita mesti berkorban. Siapa yang pernah panjat pinang Bapak Ibu sekalian, kalau 17 Agustusan begitu, sekali-kali mungkin gereja adain panjat pinang begitu depan situ gitu ya. Saya cuma mau tanya, kalau kita naik panjat pinang, mau gak kita jadi yang paling bawah? Mau gak Ibu sekalian? Maunya saya di atas Pak, begitu, yang paling enak begitu ya. Mana mau saya panjat pinang jadi yang paling bawah begitu ya. Kan badan saya kecil dan alibinya banyak begitu Ibu sekalian. Saya satu kali pernah naik panjat pinang begitu ya. Pernah di atas dan pernah di bawah Ibu sekalian. Saya harus katakan, yang di bawah itu mau mati rasanya. Karena bukan hanya menahan beban 1-2 orang, bisa 4-5 orang loh di atas kita. Dan biasanya yang paling bawah dianggap yang paling kuat, betul Bapak Ibu sekalian? Belum tentu. Kalau panjat pinang gaya anak TK Bapak Ibu sekalian, enggak tahu lagi besar kecil, pokoknya mereka asal berani aja, yang paling berani yang paling di atas begitu Bapak Ibu sekalian. Yang paling enggak berani yang paling bawah biasanya. Bapak Ibu sekalian, kita seringkali maunya di atas. Yang mau adalah orang lain berkorban buat saya, Pak. Kalau bisa saya yang selalu di atas. Ini panjat pinang Bapak Ibu sekalian, hal yang sepele begitu ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu sekalian, kalau kita disuruh berkorban buat orang lain, alasannya banyak sekali. Alibinya banyak sekali. Ada rasa enggan kita berkorban bagi orang lain, bahkan ada rasa menolak di dalam hati kita karena kenyamanan kita diambil, karena kesenangan kita diambil, karena kebahagiaan kita berkurang misalnya. Bapak Ibu sekalian, tetap kita menjadi orang-orang yang sangat enggan sekali berkorban demi orang lain. Saya waktu ingat panjat pinang saya, Bapak Ibu sekalian, saya bilang begini, saya deh yang paling bawah. Setelah itu dikasih hadiah enggak Bapak Ibu sekalian? Dikasih hadiah enggak yang paling bawah? Dikasih Bapak Ibu sekalian. Saya ingat sekali, kita bertujuh naik begitu ya. Dapat sepeda satu Bapak Ibu sekalian. Kita incar yang paling besar begitu ya. Ada TV sih begitu. Cuman takut TV-nya jatuh rusak malah enggak karu-karuan begitu ya. Waktu itu kita ambil sepeda begitu. Waktu dijual Bapak Ibu sekalian, dibagi rata enggak? Dibagi rata bertujuh. Padahal yang paling berat yang mana Bapak Ibu sekalian? Yang paling bawah. Yang paling senang yang mana Bapak Ibu sekalian? Yang paling atas diangkat-angkat sepedanya begitu ya, dia merasa tinggal panjat doang kayak panjat pohon begitu Bapak Ibu sekalian. Yang paling bawah, harusnya dapatnya kalau menuntut rasa keadilan yang paling bawah dong, yang paling dapat banyak bagiannya, betul Bapak Ibu sekalian? Tapi enggak seperti itu, dibagi rata Bapak Ibu sekalian. Saya bilang waktu itu, waduh badan saya kayak ditabrak truk begitu ya. Remuk semua begitu Bapak Ibu sekalian, mungkin itu sebabnya saya dulu kurus begitu ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, natur kita memang kita tidak mau berkorban buat orang lain. Jenis pengorbanan apapun kita tidak mau lakukan. Kita belajar dari Bani Gad dan Bani Ruben Bapak Ibu sekalian. Ayat yang ini kalau kita bisa menginjak orang lain ya kita injaklah. Yang penting jangan saya yang berkorban begitu Bapak Ibu sekalian. Yang penting orang lain yang berkorban buat saya. Ayat yang ke-18. Ini perkataan Bani Gad dan Bani Ruben kepada Musa. Kami tidak akan pulang ke rumah kami sampai setiap orang Israel memperoleh milik pusakanya. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, mereka sudah dapat belum tanah Gilead? Penafsir bilang belum, karena belum ada kesepakatan antara Musa, Bani Gad, dan Bani Ruben. Lalu orang yang lain penafsir mengatakan demikian. Kalau mereka mengatakan kami tidak akan pulang ke rumah kami, berarti konsekuensinya apa Bapak Ibu sekalian? Mereka harus terpisah dengan keluarga mereka. Karena mereka merencanakan bahwa kota itu dibangun, lalu anak-anaknya tinggal di situ, keluarganya tinggal di situ, ternaknya tinggal di situ. Lalu penafsir ini mengatakan demikian. Memangnya gampang bangun kota, bangun kandang pada waktu zaman itu. Mereka harus buru-buru dengan waktu, Bapak Ibu sekalian. Mereka harus melihat bahwa kepentingan ini orang Israel sebentar lagi nyebrang sungai Yordan. Pilihannya cuma dua, Bapak Ibu sekalian. Mereka bekerja dengan cepat sekali untuk membangun kota-kota bagi anak-anak dan keluarga mereka dan ternak mereka. Atau pilihan yang kedua adalah orang Israel menunggu mereka membangun kota. Tapi penafsir yang saya baca mengatakan bahwa tidak mungkin pilihan yang kedua, yaitu orang Israel harus nungguin mereka bangun kota. Yang adalah mereka harus bekerja dengan lebih cepat, mereka dengan bekerja lebih keras, lebih berusaha, membanting tulang, mungkin mengurangi waktu mereka, baru mereka bisa berjalan di depan orang Israel dan membantu suku-suku yang lain mendapatkan milik pusakanya. Ada pengorbanan yang jelas dilakukan oleh Bani Gad dan Bani Ruben. Mereka rela gak ketemu dengan keluarganya, bukan hitungan satu minggu, dua minggu, tiga minggu, bisa bulanan, Bapak Ibu sekalian. Kalau mereka berkomitmen tidak akan pulang ke rumah mereka sampai setiap orang Israel memperoleh milik pusakanya, berarti mereka harus menanti sampai seluruh tanah perjanjian itu mereka kuasai, mereka miliki. Bukan hanya sampai tanah perjanjian itu mereka miliki, sampai pembagian itu selesai. Baru mereka bisa pulang. Bapak Ibu sekalian, kalau kita menempatkan diri sebagai Bani Gad dan Bani Ruben, sudah capek bangun kota, bangun kandang begitu ya. Lebih enak gimana Bapak Ibu sekalian? Kalau kita sudah capek bangun kota, bangun kandang, mendingan kita istirahat. Udahlah Musa, gue tinggal di sini aja. Lu jalan sendiri gih, begitu ya. Gue kan udah enak di sini begitu ya. Ya lu gue dah begitu kira-kira. Bapak Ibu sekalian, tapi bukan itu yang dilakukan oleh Bani Gad dan Bani Ruben. Mereka melakukan apa yang mereka katakan, yaitu berjalan di depan orang Israel, lalu sampai setiap suku, setiap orang Israel mendapat bagiannya masing-masing. Satu kali Bapak Ibu sekalian, ada seorang di Surabaya yang menjadi terkenal lagi begitu ya. Di internet saya baca, Bapak Ibu sekalian, saya suka baca internet, suka cari gambar, suka baca-baca berita begitu ya. Bapak ini menjadi terkenal beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu sekalian. Bapak ini namanya Bapak Abdul Syukur. Pekerjaannya dia narik becak, Bapak Ibu sekalian. Cuman pekerjaan sampingannya dia adalah menambal jalan yang berlubang di kota Surabaya. Bapak Ibu sekalian, satu kali ada orang yang ketemu dengan Bapak ini jam 11 malam di depan ITC Gembong Surabaya begitu ya. Waktu orang ini ketemu dengan Bapak ini lagi mukul-mukulin jalan pakai palu begitu Bapak Ibu sekalian. Lalu orang ini yang menuliskan dalam blognya begitu ya, dia kenalan begitu ya, Pak namanya siapa, ngapain malam-malam mukul-mukulin jalan begitu ya. Bapak ini bilang, saya Pak Abdul, orang-orang suka panggil saya Mbah Dul begitu ya. Ya inilah hobi saya mas, katanya gitu. Nambal jalan malam-malam begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi keseharian Bapak ini Bapak Ibu sekalian dikatakan demikian. Bapak ini pagi sampai sore menarik becaknya. Dan setiap kali dia narik becak di jalanan kota Surabaya Bapak Ibu sekalian, kalau dia lihat ada jalan yang berlubang, dia catat jalan itu, nanti malam setelah dia narik becak, dia pergi lagi ke satu tempat pembuangan bekas bangunan, Bapak Ibu sekalian, lalu dia ambil itu bongkahan-bongkahan batu yang sudah tidak terpakai, dia balik lagi ke jalan yang tadi dia ingat berlubang, lalu dia tambal jalan itu dengan batu itu, Bapak Ibu sekalian. Orang yang menuliskan dalam blognya itu, dia bertanya kepada bapaknya begini, Pak, dari dinas kota Surabaya ya, kan mereka punya mobil, mereka punya peralatan-peralatan. Kok malah bapak pakai palu sama naik becak doang begitu ya. Terus bapak ini bilang begini, oh bukan pak, saya cuma tukang becak biasa begitu ya. Terus orang ini bertanya lagi begini, bapak digaji berapa? Ikut siapa bapak melakukan pekerjaan yang seperti ini? Bahdul ini dia bilang, oh enggak mas, saya enggak ikut siapa-siapa. Saya sendiri melakukan ini. Saya melakukannya pamrih, gak ada pamrih, saya ikhlas katanya begitu. Saya cuman kepikiran kalau orang-orang lewat jalannya berlubang, siapa tahu nanti dia lewat jalan yang berlubang, dia jatuh kecelakaan, kan ada keluarga yang lain menunggunya di rumah. Saya cuman melakukan pekerjaan ini atas dasar kemanusiaan, Terus Mbah Dul ini cerita begini, dia suka diejek kalau pas mangkal sama teman-temannya yang lain begitu ya. Karena ditanya, Pak suka dukanya apa nih Pak? Nambalin jalan, gak diketahui, gak dikenal siapa-siapa, gak diketahui dinas kota lagi begitu ya. Dia bilang, ya duka saya cuman saya suka diejek aja sama teman-teman saya karena saya melakukan hal yang konon katanya dikatakan mustahil dilakukan oleh orang-orang. Udah gitu gak dibayar, kamu gak dikenal, ngapain kamu masih melakukan nambal ban malam-malam? Mendingan kalau kamu udah capek narik becak, mendingan kamu istirahat, tidur di rumah, besok pagi bisa bangun narik becak lagi. Teman-temannya seringkali berkata seperti itu kepada bapak ini, Bapak Ibu sekalian. Tetapi tahukah Bapak Ibu sekalian berapa lama Bapak Abdul Syukur melakukan pekerjaan ini? 10 tahun dia melakukannya. Tidak digaji, tidak dibayar. Kadang-kadang kalau orang baik dia cuma dikasih minum. Kadang-kadang kalau dia melihat ada jalan-jalan yang nambal, dia mesti izin untuk minta bongkahannya, itu mesti izin Bapak-Ibu sekalian. Setelah berita ini dituliskan begitu Bapak-Ibu sekalian, lalu cepat-cepat itu Dinas Kota Surabaya datengin Bapak Abdul Syukur, bahkan wali kotanya Ibu Risma juga datang begitu ya Bapak-Ibu sekalian. Lalu diajak masuk jadi pegawai Dinas Kota. Bapak itu cuma bilang begini, enggak Bu, saya menikmati apa yang saya lakukan hari ini. Saya enggak dapat gaji dari pemerintah kota, enggak apa-apa. Saya enggak jadi pegawai PNS, saya juga enggak apa-apa. Saya senang, saya ikhlas. Saya melakukan ini sungguh-sungguh atas dasar kemanusiaan. Saya abdinya kota Surabaya. Bapak Ibu sekalian, pengorbanan yang luar biasa dari seorang bapak yang usianya sudah tidak lagi muda. Kalau kita berada di posisinya, melihat kebutuhan-kebutuhan, kepentingan-kepentingan bersama, adakah kita juga hatinya tergerak? Ini kepentingan orang lain. Dia mengatakan kalau orang naik motor ngelindes jalan yang berlubang, jatuh, bukankah itu membuat orang lain sedih? Bukankah itu membuat cemas keluarganya? Bapak-Ibu, waktu saya baca berita ini, saya mesti katakan saya malu. Saya malu dengan seorang bapak tua yang tenaganya sudah gak banyak lagi, begitu ya. Tapi dia mau bekerja, dia mau menambal jalan, dia mau meluangkan sisa-sisa tenaganya. Setelah dia capek narik becak, dia nambelin jalan. Bahkan sampai malam sekali dia nambal jalannya. Bapak-Ibu sekalian, adakah kita mau berkorban demi kepentingan orang lain? Mungkin kita harus berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban uang, bahkan mungkin kita mesti korban perasaan. Udah melakukan sesuatu untuk orang lain, belum tentu orang lain menghargai kita. Belum tentu orang lain mengapresiasi apa yang kita lakukan. Justru sebaliknya, cemoohan, hinaan, bahkan ejekan yang mungkin kita terima. Hanya orang-orang yang mematikan egonya yang bisa melakukan hal ini. Hanya orang-orang yang matanya sungguh-sungguh terbuka yang bisa melakukan hal ini. Kita mungkin mencari kebahagiaan kita. Kita mementingkan diri kita sendiri karena kita merasa kebahagiaan itu menjadi milik kita. Kepuasan kitalah yang paling utama, kesenangan kitalah yang pertama. Tapi kalimat ini mengingatkan kita, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau bahagia, bahagia itu tidak datang melalui keakuan, mementingkan diri sendiri. Kebahagiaan itu tidak datang melalui egoisme kita. Tapi justru ketika kita menjadi tidak ada apa-apanya, kita rela berkorban buat orang lain. Kita mematikan keakuan kita. Disitulah kebahagiaan kita terjadi. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita mau kejar kebahagiaan, matikanlah egomu. Lihatlah kepentingan orang lain. Melalui kebahagiaan orang lain yang terpancar di wajahnya, kita mendapatkan kebahagiaan. Kalau hanya kita yang berbahagia, orang lain susah, kita bukan orang yang bahagia, Bapak-Ibu sekalian. Beberapa waktu yang lalu sudah diumumkan, Bapak-Ibu sekalian, bahwa Ada kebutuhan-kebutuhan di dalam gereja ini, Bapak Ibu sekalian. Ada sarana dan prasarana yang memang sudah harus diganti, memang sudah rusak, dan memang sudah tidak bisa dipakai lagi. AC yang tidak benar begitu, Bapak Ibu sekalian. Bahkan LCD yang beberapa waktu yang lalu kita sempat bergumul begitu ya. Karena mati hidup kayak lampu disco, Bapak Ibu sekalian. 10 menit sekali mati, mesti setting ulang lagi. 10 menit sekali mati lagi begitu ya. Waktu hamba Tuhan khotbah mau pakai PowerPoint gak bisa. Karena mati mulu, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita berpikir, kan saya gak pernah pakai LCD-nya Pak. AC-nya juga saya gak pernah rasain. Saya kan datang ke gereja cuman KU aja Pak. Kan saya gak pernah pakai fasilitas yang lain. Iya sih Bapak Ibu sekalian. Betul kalau Bapak Ibu saya bilang seperti itu, tapi saya ingin katakan bahwa anak-anak sekolah minggu perlu, anak-anak remaja pemuda bergumul. Kadang-kadang kita mesti bersyukur ruangan ini yang paling kita jaga Bapak Ibu sekalian, supaya Bapak Ibu sekalian nyaman, supaya kita bisa beribadah dengan baik, AC-nya kita setting sedemikian rupa supaya tetap dingin. Tapi kadang-kadang ruangan-ruangan yang lain mungkin Bapak Ibu sekalian tidak pernah masukin. Cobalah masuk dan cobalah lihat. Maka Bapak Ibu sekalian akan mengerti. Ada banyak kepentingan-kepentingan bersama yang mesti kita perjuangkan dalam hidup bergereja di tempat ini. Bukankah kita bisa hidup? Bukankah kita bisa menerima kehidupan yang kekal itu karena ada orang yang mau berkorban buat kita? Kita hidup karena orang lain pernah berkorban buat kita. Yaitu Yesus Kristus di atas kayu salib, dia mengorbankan dirinya bagi kepentingan setiap orang, termasuk kita di dalamnya. Kalau saya membayangkan Bapak-Ibu sekalian, mungkin kalau misalnya saya jadi Tuhan begitu ya, melihat orang manusia yang berdosa, saya mungkin bisa memilih ongkang-ongkang kaki aja di surga begitu ya. Ngapain saya harus tinggalkan surga yang mulia? Bahkan dalam satu perdebatan, bukankah lebih mudah Tuhan membinasakan manusia yang berdosa lalu menciptakan manusia yang baru yang lebih taat kepada dia dibandingkan harus turun ke dalam dunia lalu naik ke atas kayu salib dan mati buat kita. Bapak Ibu sekalian, kita bisa hidup karena ada orang yang mau berkorban bagi kita. Ada orang yang melihat kepentingan kita. Dan mari kita belajar membuka mata kita, ada kepentingan-kepentingan bersama yang mesti kita perjuangkan. Sekalipun mungkin kita masih berkorban. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-44 sampai yang ke-45 berkata, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Bapak Ibu sekalian, hal yang terakhir yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini adalah komunikasi itu menjadi jembatan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Ayat yang kedua dengan jelas mengatakan, lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata kepada Musa, Imam Eleazar dan para pemimpin umat itu. Kalau kita melihat, kita mengingat Bapak Ibu sekalian, kepentingan Bani Gad dan kepentingan orang Ruben terpenuhi enggak Bapak Ibu sekalian? Mereka mendapatkan enggak tanah Gilead? Mereka mendapatkan, Bapak Ibu sekalian. Tapi kepentingan umat Israel secara keseluruhan, kepentingan bersama itu terpenuhi enggak Bapak Ibu sekalian? Terpenuhi. Suku-suku Israel mendapatkan bagiannya masing-masing. Hanya karena ada komunikasi yang baik, yang terbuka antara orang Ruben dengan orang Gad dan juga kepada Musa dan para pemimpin suku yang lain. Bapak Ibu sekalian, komunikasi menjadi hal yang penting untuk menjembatani kepentingan pribadi kita dengan kepentingan bersama, Bapak Ibu sekalian. Bahkan setelah dikomunikasikan pun mungkin masih bisa terjadi kesalahpahaman. Kalau kita baca ketika mereka datang, Bani Gad, Bani Ruben datang kepada Musa, Bapak Ibu sekalian. Pertama kali Musa mengira bahwa mereka tidak mau menyeberangi sungai Yordan. Mereka melemahkan kekuatan orang Israel. Mereka membuat hati orang Israel enggan menyeberangi sungai Yordan. Setelah dikomunikasikan pun Bapak Ibu sekalian, Musa bisa salah paham dengan keinginan Bani Gad dan Bani Ruben. Oleh karena itu dalam ayat yang ke-6 dia berkata, "Masakan saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini?" Bapak Ibu sekalian, relasi yang baik dimulai dengan komunikasi yang baik. Kepentingan pribadi dan kepentingan bersama itu bisa berjalan beriringan asal ada komunikasi yang baik di antara keduanya. Satu kali Bapak Ibu sekalian, seorang ayah ngajak anak-anaknya pergi dengan istrinya makan bersama, begitu Bapak Ibu sekalian. Ayah ini berkata demikian, "Ayo kita hari ini pergi sama-sama, makan sama-sama," begitu ya. "Ya, kita ngobrol-ngobrol, kita cerita-cerita, papa pingin dengar cerita kamu dan juga mama pingin dengar cerita kamu," begitu ya. "Nanti kamu juga akan dengar cerita mama papa." Kira-kira mereka mau persekutuan keluarga mengakrabkan diri ngobrol, suatu yang jarang sekali kita temukan Bapak Ibu sekalian, keluarga bisa komplit, bisa ngobrol bersama-sama begitu ya. Lalu ayah ini, papa ini bilang begini, "Ayo kita makan." "Mau makan di mana?" Begitu ya, udah masuk di mobil Bapak Ibu sekalian, sudah masuk di mobil, udah masing-masing udah mengambil tempat duduknya begitu ya. Lalu ayahnya berkata, "Mau makan di mana?" begitu ya. Istrinya bilang begini, "Aduh, udahlah, terserah papa aja." begitu ya. Lalu papanya tanya sama anak sulung, "Koko mau makan apa, Koko?" begitu ya. "Aduh, udahlah, papa aja yang pikirin." begitu ya. Tanya lagi sama adiknya begitu, "Ayo, sekarang Dede mau makan apa?" begitu ya. "Ya, habis mama sama Koko bilang terserah, ya udahlah, Dede juga bilang terserah." begitu ya. "Terserah papa aja." begitu ya. "Ya udah." Karena dibilang terserah Bapak Ibu sekalian, papanya lalu bilang, "Oke, kita berangkat ya." Berangkat Bapak Ibu sekalian. Setelah berangkat, udah mereka sampai ke depan parkirannya KFC begitu Bapak Ibu sekalian. Langsung waktu lihat gambar KFC begitu ya, mamanya langsung bilang, "KFC lagi, gak sehat tahu pak," begitu ya. "Junk food nih, gimana sih papa kok ngajakin makan KFC," begitu ya. Lalu kokonya bilang, "Papa ini gimana sih, baru kemarin aku cerita makan sama teman-teman makan KFC, masa KFC lagi," begitu ya. Adiknya yang masih kecil bilang, "Ya gimana ya, yang lain pada ngeluh, ya udahlah, kenapa sih papa pilih KFC," begitu ya. Jadi adiknya gak tahu apa-apa, dia pokoknya ikut nyalain aja bapaknya begitu ya. Lalu papanya bilang begini, "Tadi ditanya mau makan apa, katanya terserah. Sekarang udah sampai depan KFC, mama bilang KFC lagi, junk food," begitu ya. "Koko bilang kemarin abis makan lagi," begitu ya. "Adiknya kamu juga ikut-ikutan lagi nyalain papa." "Iya, abis koko sama mama nyalain papa, ya saya salahin juga," begitu ya. Terus Bapak Ibu sekalian, sampai di depan parkiran, belum sampai mereka turun begitu ya, papanya, mungkin papa yang sangat baik sekali, penyabar, penyayang, hampir sama seperti Tuhan begitu ya, dia bilang sama keluarganya, "Sudah, sekarang mau makan apa," begitu ya. Baru sampai di parkiran KFC, mamanya bilang, "Mama pingin yang anget-anget lah, kayaknya udah malam begitu ya, pingin yang anget-anget aja begitu, yang kuah-kuah begitu ya." Lalu tanya, "Koko pingin makan apa, Koko?" "Boleh gak masakannya ikan-ikan aja," begitu ya, bahan dasarnya ikan begitu ya. Lalu dia tanya sama anak yang bungsu, "Ayo Dede mau makan apa Dede?" "Kalau aku sih pingin ayam, tapi bukan KFC ya pak," begitu katanya, karena dia tadi udah menyalahkan papanya begitu ya. "Iya, aku pingin makan ayam tapi aku gak mau makan KFC," katanya begitu. Ya udah, akhirnya papanya pergi lagi, gak jadi masuk ke KFC Bapak Ibu sekalian. Lalu papanya bilang, "Kita pergi," begitu ya. Yaudah, mereka pergi ke satu tempat, ke food court Bapak Ibu sekalian. Di situ cukup lengkap food court-nya. Ada KFC, ada yang jualan anget-anget, yang kuah-kuah, ada yang jualan masakan ikan, ada yang jualan makanan dari ayam begitu ya. Lalu papanya turun bilang begini, "Oke, kita cari makan masing-masing. Kamu beli, mama beli yang anget-anget terserah, beli yang anget-anget cari sendiri begitu ya. Yang kamu Koko sama Dedek pergi barengan cari makanan yang lain-lain. Tapi habis beli kita kumpul lagi di sini duduk makan sama-sama." Setelah itu mereka ngobrol sampai malam, Bapak Ibu sekalian, mereka pulang. Kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama, semuanya bisa berjalan bersamaan Bapak Ibu sekalian. Papanya mengusahakan supaya mereka bisa duduk makan sama-sama bareng-bareng cerita-cerita. Itu kepentingan bersama. Tetapi keinginan masing-masing pribadi, yang satu pingin makan ini, yang satu pingin makan ini, yang satu pingin makan ini, kalau dikomunikasikan Bapak Ibu sekalian, bisa berjalan dua-duanya. Kepentingan pribadi terpenuhi, kepentingan bersama pun terpenuhi. Kalau kita komunikasikan Bapak Ibu sekalian, komunikasi menjadi jawaban atas kepentingan pribadi dan kepentingan bersama yang sepertinya terlihat bertolak belakang. Tetapi justru itulah yang membangun komunikasi, keduanya bisa berjalan bersamaan. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita gak bisa selalu berkomunikasi. gimana Pak caranya berkomunikasi dengan orang yang sama-sama naik mobil di jalan tol, serobot-serobotan? Gimana caranya, Bapak-Ibu sekalian? Kalau ngantri mau masuk gerbang tol Karang Tengah misalnya begitu, itu kan orang serobot-serobotan begitu, Bapak-Ibu sekalian. Gimana masa saya harus buka jendela? Pak, saya duluan ya Pak, begitu ya. Masa mau begitu, Bapak-Ibu sekalian? Ya kan kita bisa berkomunikasi dengan cara yang lain. Mobilnya dilambatkan, kasih orang jalan, itu kita berkomunikasi, Bapak-Ibu sekalian, dengan orang lain. Cuman kadang-kadang kita terbatas bahwa komunikasi itu harus secara verbal. Enggak, Bapak-Ibu sekalian. Ada banyak komunikasi non-verbal yang juga mesti kita pelajari. Dari bagian firman Tuhan ini, mari Bapak-Ibu sekalian kita belajar bahwa ada kepentingan bersama yang kita sadari bahwa kita perlu perjuangkan di atas kepentingan pribadi. Tapi memang ada jawaban ketika kepentingan pribadi dan kepentingan bersama itu bertolak belakang atau terlihat berlawanan. Berkomunikasilah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh menyadari bahwa kami makhluk yang egois di hadapan Tuhan. Sekalipun kami sadar, sesadar-sadarnya bahwa kami perlu orang lain, tetapi justru kami seringkali melihat bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang egois. Kami pingin kami senang sendiri. Kami pingin menangnya sendiri. Kami pingin kebahagiaan kamilah yang utama dibandingkan dengan orang lain. Bahkan dunia ini mengajarkan bahwa engkaulah yang utama. Yang lain biarkan saja. Kami tidak ingin seperti ini ya Tuhan, karena kami melihat teladan-Mu yang sungguh nyata, bahwa Engkau tidak mementingkan kepentingan pribadi-Mu. Engkau rela turun ke dunia, mati di atas kayu salib untuk kepentingan orang banyak. Engkau dengan kasih-Mu yang luar biasa menggugah, bahkan mengubah banyak orang. Dan kami rindu kami meneladani Engkau, menjadi semakin serupa dengan Tuhan, bukan menjadi semakin serupa dengan dunia ini. Tolonglah kami yang lemah dan terbatas ini ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah Tuhan terus berbicara ketika hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus yang terus mengingatkan kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pagi hari ini. Dan kehidupan kami diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan yang sungguh berfungsi untuk mendidik, untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk menolong orang berjalan di jalan yang benar. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.